manisku di pelukanmu. Cintaku tak akan jauh darimu. Cintaku menyatu balut kasihmu. Cintaku, cintamu tak akan pudar. Sedihan dinikmati bersama cinta.